lamar yen nganti koe lali janji meneng pantai klayang samar ati iki samar yen nganti koe teko ninggal aku ganti pacar. Yeah.